saat ini yang telah membuatku memenangkan hidup ini. Tetes darah ini yang mengantarku sebagai sang juara. Luka ini tak pernah kita rasakan perih. Ingatkan sahabat, di lubang ini kita pernah terjatuh. Biarkan aku pergi meninggalkan jejak emas ini sebagai petunjuk untuk dapatkan kemenangan. Biarkan aku pergi meninggalkan jejak emas ini sebagai petunjuk untuk dapatkan kemenangan. Darah ini yang mengantarku sebagai sang juara. Luka ini tak pernah kita rasakan perih. Ingatkan sahabat, pernah terjatuh. Biarkan aku pergi meninggalkan jejak emas ini sebagai petunjuk untuk dapatkan kemenangan. Biarkan aku pergi meninggalkan jejak emas ini sebagai petunjuk untuk dapatkan